bocah cikindeles pasaran, pamit maring sekolahan, jebul nongkrong nang pinggir dalan. Sering kontakan si pasangan, delapae wis bubaran, mangkat ngajinggo alesan, jebulane malah janjian. Ketone ngalim pisan, siki meteng telung bulan. Duh, Pak Miran, Rika kudu sabar, anak wadon siki malah kawe wirang. Ayo kabeh kekemutan, aja tiru anake Pak Miran, gara-gara seneng pacaran nyambi sekolah ninggal momongan. Ngajinggo alesan, jebulane malah janjian. Kae seleng anake Pak Miran, ketone ngalim pisan, siki meteng telung bulan. Malah kawe wirang, ayo kabeh kekemutan, aja tiru anake Pak Miran, gara-gara seneng pacaran nyambi sekolah ninggal momongan.